lautan daun berdiri sebuah pohon. Di bawahnya ada seorang terasing dirinya dari dunia. Hari-hari begitu cari-carinya yang mengirakan setiap salah silapnya. Selalu ku terimbas, selalu ku lihat wajah pilu yang ku lukakan. Cerita kita terpendam sebuah janji, dan sebelum bertukar sesal biarkan diriku meluahkannya. Hari-hari menghitung jari-jarinya yang mengirakan setiap salah silapnya. Selalu ku lihat wajah pilu yang ku lukakan.